Maka wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian hari ini, karena mungkin kita manfaatkan waktu untuk menjawab yang bisa dijawab, yang tidak bisa dijawab nanti kita bisa arahkan kepada Al-Ustaz Qomar. Afidallahu ta'ala. Tapi kira-kira sudah punya oleh-oleh untuk pulang nanti dari daurah di Temanggung ini? Dapat apa coba kalau ditanya? Daurah di mana dapat apa sih? Sudah punya insya Allah ya? Atau kurang? Ustaz oleh-oleh, Ustaz jajan dan oleh-oleh Temanggung. Ya itu tadi wallah alam, mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit. Ini maksudnya banyak sekali nih pertanyaannya. Tapi permintaan nasihat ini sangat penting Ustaz. Tulisannya sih kayak gitu. Ini sangat penting Ustaz. Sampai 4. Pertama, bagaimana saran antum untuk bisa membagi waktu antara belajar di pondok, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan membagi perhatian dengan keluarga? Tanda tanya. Karena saya adalah seorang kepala keluarga yang masih ingin belajar di pondok juga harus kerja. Karena dua kesibukan ini, waktu saya untuk membagi perhatian kepada keluarga saya jadi sedikit, dan ketika tiba di rumah pun sudah dalam keadaan capek. Nasihat lagi, ingat-ingat kembali. Walakin ya hamzalatu sa'atan. Ya memang dari awal kita harus berani, bukan bereksperimen, bukan berani mengambil sebuah sikap. Artinya apa? Harus berani mengambil sebuah sikap. Ya dari awal kita sudah tentukan waktu bekerja sekian-sekian, waktu belajar sekian-sekian, waktu bekerja sekian-sekian. Kapan? Jadi kehidupan kita itu bukan terus tanpa target, tanpa jadwal, tanpa manajemen. Tidak bisa seperti itu. Karena masing-masing punya hak. Badanmu punya hak, keluargamu punya hak, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hak yang harus ditunaikan dan dipenuhi. Semua punya hak. Nah, disitulah letak mujahadah, perjuangan seorang hamba untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan yang harus kita lalui. Perjuangan yang mesti kita tempuh. Perjuangan yang mesti kita tempuh. Ada sebuah cerita. Seorang apa namanya? Mustafid ya, seorang dai. Innallahi azza wa jalla. Mungkin anak sudah pernah cerita di beberapa tempat. Tapi tidak apa-apa, sampaikan lagi. Ada seseorang yang dia bertugas sebagai pegawai. Ini di Yaman. Pegawai liburnya di sana kan libur musim panas ya, 3 bulan kurang lebih. Rajab, Sya'ban, Ramadan atau Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar itu musim panas. Al-Uqlah Saidiyah. Apa yang dilakukan? Tahun pertama musim liburan berangkat ke Damaj, belajar konsentrasi. Konsentrasi belajar. Yang dipelajari kitab-kitab dasar, Jurumiyah, Baitumiyah. Yang jelas buku-buku dasar ini selama 3 bulan. Enggak naik ke atas. Itu saja. Kitab istilahnya tahap pertama. Itu yang dibaca, dilahap, diulangi terus, dibaca syarahnya. Enggak naik ini. Sengaja tidak mengambil kitab yang di atas. Cukup Jurumiyah saja. 3 bulan belajar Jurumiyah. Semua sudah selesai, berapa kali dibaca lagi syarahnya. Kembali bekerja. Selama bekerja 9 bulan berarti ya, kurang lebihnya. Itu yang dilakukan oleh beliau ini, yang dilakukan itu memurojaah lagi kitab Jurumiyah ini. Enggak nambah ini. Tidak nambah terus. Kira-kira hasilnya apa seperti itu? Mungkin kan ya? Mungkin. Tahun kedua musim liburan berikutnya datang lagi ke Damaskus belajar kitab di atasnya. Itu saja, ring 2. Itu saja berkutat di situ. Sama yang dilakukan terus. Sampai akhirnya 4 tahun, 5 tahun selesai. Ya memang harus berani mengambil sebuah keputusan, sikap. Ada sebagian ulama 6 tahun kerja, 6 tahun belajar. Ada. Ada yang membaginya menurut hitungan waktu. waktu itu misalkan dari pagi sampai sore bekerja, nah, kemudian nanti dari sore sampai awal malam belajar, nah, kemudian setelah itu betul-betul untuk istri, untuk anak-anak, atau mungkin yang namanya orang kerja pasti ada hari liburnya, orang ngaji pun ada liburnya, kalau enggak kan jenuh nantinya. Nah, saat-saat liburan seperti itu, ada waktu kosong, berikan sensasi yang berbeda untuk istri dan anak-anak kita. Berikan sensasi berbeda itu satu kegiatan yang wah dalam tanda kutip, yang wah dalam tanda kutip. Jadi bukan di rumah saja, ajak kemana, ziarah sana kemari, makan telo, apa, budin ya, makan budin di pinggir sawah, budin ya, mengapa ya, ada banyak-banyak makan, makannya di tengah sawah, pinggir kali. Jadi sensasinya tuh berbeda. Jangan yang monoton-monoton. Sesuai dengan keperluan juga, keperluan dan kemampuan kita. Mungkin kita ngomong seperti ini mudah ya, tapi pada praktiknya sebagian ikhwan kita, masya Allah, semoga Allah bantu mereka. A'anakumullah. Kerjanya kerja kata, buruh ya. Berangkat pagi sebelum subuh, capek sekali. Maka bisa dengan membagi waktu. Misalkan taklim. Kalau misalkan taklim di sebuah tempat ada tiap hari, misalkan, ya melihat kondisi dan kemampuan, ya tidak tiap hari diikuti. Misalkan 3 hari ngaji, karena pulangnya kan sore ya, pulang sore, yang itu 3 hari ngaji. Nanti untuk 3 hari yang lain untuk keluarga dan anak-anak. Karena kalau dipaksakan berangkat pagi pulang sore terus langsung ikut taklim sampai rumah sudah malam, kapan ketemu istri sama anaknya? Dijadwal mau 3 hari berturut-turut atau berseling. Nah, maka sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, wallahu a'lam bishawab. Mungkin antum bisa sampaikan potret kisah ulama yang sudah berhasil dalam membagi waktu mereka antara belajar, bekerja dan perhatian keluarga. Sudah tadi ya. Pilihlah pekerjaan. Pilihlah pekerjaan yang memungkinkan kita untuk belajar, memungkinkan kita untuk bisa memberi perhatian kepada keluarga. Jadi kita harus cerdas. Kalau misalkan, mohon maaf, kita tidak memiliki kemampuan untuk memilih kerja, kita bisa bertanya. Alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita itu ada yang ahli di bidang ekonomi, ya kan? Ada yang punya pengalaman dalam dunia kerja, ada yang betul-betul sudah menggeluti sekian banyak jenis usaha. Tanya. Mungkin usaha A untuk si A tidak cocok, tapi usaha A untuk si B cocok. Usaha A untuk si C cocok. Itu yang harus perlu kita pertimbangkan. Kalau memang sudah cukup, cukup, tidak usah ngoyo. Misalkan buka warung dari pagi sampai siang, sebenarnya cukup hasilnya itu. Sudah cukup. Yang enggak usah diteruskan sampai sore. Pulang, istirahat, bisa untuk keluarga, bisa untuk anak-anak, bisa untuk belajar. Seorang ulama besar, Hammad Ibnu Salamah rahimahullahu taala, atau Hammad Ibnu Usamah, saya lupa, English Hammad. Itu beliau punya toko juga, toko kecil di sebuah pasar di kota itu. Beliau berangkat pagi, buka toko, kalau sudah dapat untung, mendapatkan laba yang dirasa cukup untuk keperluan hari itu, tutup toko terus langsung pulang. Nah, kita yang belum bisa, ya kan? Kita yang belum bisa seperti itu. Makanya ada sebagian ikhwan itu sudah sebenarnya sudah cukup, tapi terus tanya, salinya gimana Ustaz, anak ini sibuk kerja, istri sama anak-anak gimana? Ya karena kita belum mencontoh seorang Hamad. Dan ini cukup. Hasilnya apa? Ada untung hari ini 100 ribu. 100 ribu cukup gak besar ini malam? Cukup, sak nabungnya kan ya. Itu sak nabungnya. Tapi ya kenapa tetap makso ya sampai sore? Kok sampai makso sampai sore? Misalkan kita jualan roti. Misalkan jualan roti, sehari itu bisa jual 500 apa plastik. Dan hasilnya itu ternyata cukup. Gak usah makso sampai 700 lah. Gak usah makso sampai 800. Kok ya sampai 1000. Terus cukup, opo A. Mana itu sudah cukup. Lebih baik waktu itu dipakai untuk istirahat. Misalkan dari pagi sampai zuhur keliling, nyeterkan roti, titip warung-warung sana, warung sini. Warung sana, Pak, kami kekurangan, Pak. SMS. Ini rotinya sampean sudah habis. Sudah duhur. Pilih mana? Hah? Ah, itu kekurangan kita di situ, Pak Mas. Kita belum bisa menjadi seorang hamba. Sampai kemudian akhirnya kok apa merasa tidak punya waktu untuk belajar, tidak punya waktu untuk keluarga, seperti itu. Dan jadi cukup sampai jam rolah. Makan siang, pulang ke rumah, berat. Istri itu senang banget kalau suaminya lebih pulang cepat. Betul gak? Pernah gak dikeluhi seorang istri seperti itu? Dikeluhin istri. Saya beri contoh tadi. Misal saja ya. Monggo tinggal dijabarkan dengan pekerjaan masing-masing. Kecuali kalau ngantor, beda. Kalau ikut orang jadi karyawan dan pegawai, beda. Tapi kalau namanya pegawai dan karyawan pasti ada liburnya. Waktunya lebih tertata. Lebih enak lagi ngaturnya. Berangkat jam 7, pulang jam 4. Jelas itu ngaturnya. Kalau tidak bisa diberikan sekaligus kerja, ngaji, dan keluarga dalam satu hari, dibagi kerja, ngaji hari ini. Besok kerja dan keluarga. Besok kerja, ngaji. Besok kerja, keluarga. Bisa diatur. Daripada dipaksa semua malah gak dapat apa-apa. Habis kerja, ngotot taklim, tidur. Bukannya tidak boleh, boleh. Bukannya tidak mendapatkan keutamaan, dapat keutamaannya. Meskipun tidur lima jam tetap dapat keutamaannya. Percaya. Kenapa? Sudah melangkah kan ya? Sudah melangkah dari rumah ke tempat taklim. Bukan berarti boleh, silakan tidur. Wah, kesempatan Ustaznya enak ini. Sambil nonton. Cuman saya sampaikan daripada tidak maksimal, tidak optimal yang diperoleh, kerja capek, meksa taklim, nanti pulang sampai rumah anaknya juga udah tidur. Dapat apa sih? Dibet ditata tadi. Untuk hari ini kerja sama keluarga, besok kerja sama taklim. Insyaallah saya tidak bisa memaklumi juga. Enggak akan ditahdir. Wow, si Fulan tiap hari gak bisa taklim. Tidak. Insya Allah saya tidak bisa memaklumi. Bisa memahami. Ya, contohlah Hamad lah. Tiduran roti, jam rolas. Pak, butuh 300 biji. 300. Ya, monggo. Mau mendahulukan yang mana? Angel kan? Enggak. Siapa bilang angel? Enggak. Belum dicoba saja. Belum dicoba. Maka sekali lagi, untung rugi itu jangan dilihat dari angka dan nilai. Untung rugi, misalkan begini, contoh tadi ngiterkan roti, seharusnya sampai duhur bisa terjual 500 plastik. Ada tawaran 300 biji. Aku warung ini. Kalau ditinggal rugi apa untung? Jujur loh, menurut antum loh. Rugi apa untung? Menurut antum loh. Rugi kan? Rugi. Padahal lebih untung mana? Yang 300 tadi dilepas, tak. Pulang ke rumah dapat senyum dari istri. Wah. Bisa istirahat di rumah dengan enak, dengan tenang. Bangun sholat asar, bisa jemput anak-anak sekolah. Selesai jemput anak-anak masih seger, bisa berangkat taklim. Seger juga. Lebih untung mana kalau untung-untungannya seperti itu? Jujur jawabnya, jangan mukso, jangan cari-cari alasan. Harus diperhitungkan juga untung rugi itu dengan rohah, dengan kebahagiaan yang ada di hati ini. Haruskah saya keluar dari mondok karena kondisinya sudah berubah, yaitu saya sudah menikah? Atau mungkin antum ada nasihat yang bisa saya lakukan? Nah, ya jangan keluarlah. Itu tadi dihimpunkan, digabungkan, dikompromikan. Tolabul ilmi itu ibadah. Menikah itu juga ibadah. Sudah sampai sini paham? Yang namanya ibadah tidak boleh dibenturkan satu dengan yang lainnya. Dan memang yang namanya ibadah tidak akan berbenturan dengan ibadah yang lainnya. Itu gak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Satu ibadah kok berbenturan dengan ibadah yang lain. Karena masing-masing sudah ada aturannya. Waktunya, tempatnya, tata caranya, seperti apakah alasannya, latar belakangnya, jumlahnya, kuantitasnya, semua ada. Maka kita harus pandai-pandai untuk menghimpun dua ibadah yang sangat besar ini. Belajar agama dan tadi kita sudah jelaskan. Betulkah kesimpulan, bila memutuskan untuk menikah, maka harus keluar dari pondok? Betul kesimpulan itu? Betul nggak? Sudah ngajak tadi loh nomor 3. Betul nggak kesimpulan? Menikah berarti keluar dari pondok. Ya nggak betul ya. Karena dua ibadah. Dua ibadah pasti saling menguatkan, pasti saling menopang. Kita sekarang menikah itu. Menikah itu. Itu kan ladang praktek dan ladang amal dari belajar. Yang kita pelajari dipraktekkan di mana? Yang pertama kali sebelum ke masyarakat, ya ke dalam rumah, di rumah tangga. Kita berumah tangga, butuh ilmu enggak? Butuh ilmu enggak? Butuh. Makanya menikah dan belajar itu enggak bisa dibenturkan. Justru saling menguatkan. Tapi kalau belum saatnya, jangan berpikir nikah. Ini santri, wah, boleh nikah nih. Sambil belajar nih. Ya harus dipertimbangkan segala sesuatunya. Hal dan hilnya itu loh. Harus dipertimbangkan. Jangan mengambil keputusan sendiri. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Tanyakan pada ustadznya. Saya sudah pantas belum menikah ustadz. Jangan mendengarkan jawaban tadi loh. Sudah menikah aja deh. Karena istri saya banyak. Karena istri. Maaf Pak Ustadz ya. Maafnya saya terima. Karena istri saya banyak. Maka saya hanya baru dapat sakinah saja. Bagaimana kalau untuk dapat mawaddah warahmah? Apa maksudnya ini? Istri pertama namanya Sakinah gitu. Pengen nikah lagi dari akhwat yang namanya mawaddah dan rahmah. Ya, itu. Karena istri saya banyak, maka saya hanya baru dapat Sakinah saja. Bagaimana kalau untuk dapat mawaddah dan rahmah? Sakinah, mawaddah dan rahmah itu saling bertautan. Saling bertautan, saling apanya berhubungan ya. Jadi kalau sudah merasakan sakinah, yaitu mawaddah dan rahmah itu juga berjalan seiring insyaallah. Apakah suami atau istri juga dituntut bersabar jika kekurangan pasangannya dari sisi agama? Contoh pasangannya melakukan pelanggaran syariat, iya. Harus tetap bersabar. Contoh Nabi Nuh, contoh Nabi, satu lagi Nabi siapa? Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Sabarnya sampai kapan beliau berdua? Jawab, kesabaran beliau berdua sebagai seorang nabi, istrinya durhaka semua. Sampai kapan? Sampai datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai datangnya siksa dari Allah baru kesabaran itu berhenti. Berhentinya bukan karena tidak ada kemungkinan bersabar, sudah meninggal sih, sudah mati. Iya kan begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa dipahami gak? Iya. Ketika sudah terkena azab, mati dalam azab itu, apalagi sudah selesai. Tidak ada yang diharapkan, karena yang diharapkan sudah mati. Jadi kekurangan pasangan dari sisi agama itu tadi, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Tapi beliau berdua tetap bersabar. Melakukan pelanggaran syariat seperti itu juga tetap harus bersabar. Bersabar itu bukan berarti membiarkan. Bersabar itu bukan berarti setuju dan ridho. Bersabar itu bukan berarti mendukung. Bersabar itu ini sambil berusaha untuk mengingatkan, sambil berusaha untuk menasihati, sambil berusaha untuk membujuk, merayu dalam batas kemampuan kita. Dalam batas kemampuan kita. Maka yang dalam hal seperti ini barakallahu fikum bisa konsultasi ke mereka yang dipandang berilmu atau mereka yang memang punya pengalaman lebih